بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد dengan selesainya rukun iman yang enam, rukun yang keenam adalah tentang takdir, dan telah kita selesaikan kandungan padanya empat tingkatan yang tersebutkan. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat buat kita semua, terkhusus perkara yang mendasar di dalam Islam berkaitan dengan iman, sebagai bentuk keselamatan kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka berikutnya, مؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى masih menyebutkan tentang rukun iman, yaitu berkaitan dengan dalilnya. Kita simak apa yang disebutkan di halaman ke-129. قال رحمه الله الدليل على أركان الإيمان. دليل tentang rukun-rukun iman. Kata beliau mengawali kalimatnya, والدليل على هذه الأركان الستة, dan dalil tentang rukun-rukun yang enam ini, هذه الأركان الستة, rukun-rukun yang enam ini, قوله تعالى, adalah pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat ke-177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم. Yang kalau kita lanjutkan sampai akhir ayat, وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Penulis hanya bawakan di awal ayat yang menunjukkan pendalilan rukun iman. Pada Al-Baqarah ini, beliau sebutkan 5 rukun iman, sedangkan rukun iman yang 1 tentang takdir di surat ayat berikutnya. Maka beliau melanjutkan pada matannya, wa dalilul qadar, dan dalil tentang takdir, qauluhu ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kita simak penjelasan atau syarahnya Al-Syeikh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah, yang terletak di bawah garis setelah tulisan yang bercetak tebal. Kalian simak, kalian harokati, yang kemudian akan diterjemahkan satu demi persatu. Lamma dzakara asy-syaikhu hadhihi al-arkan, dzakara dalilaha min al-Qur'ani wa min as-sunnati. Tatkala asy-syaikh, maksudnya penulis Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dzakara hadhil arkan, menyebutkan tentang rukun-rukun tersebut, dzakara dalilaha, maka beliau sebutkan pendalilannya, minal Qur'ani wa minas sunnah, dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, yakni As-Sunnah dari hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kemudian kata beliau melanjutkan, kata Syekh Al-Fauzan melanjutkan dengan titik koma setelahnya. Apa artinya? Ingin menunjukkan alasan. Ketika penulis menyebutkan pendalilannya itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, li'anna ayya syai'in min umuriddin wal-ibadah wal-aqidah wa umuril ahkamis syar'iyyah yahtaju ila dalilin. Dikarenakan pada setiap sesuatu dari perkara-perkara agama ini dan juga perkara ibadah dan pula yang berkaitan dengan akidah dan perkara-perkara ahkam, hukum-hukum asy-syar'iyyah yang syar'i, yahtaju ila dalilin, membutuhkan, memerlukan kepada dalil. Itu antum kasih tanda, yahtaju ila dalilin. Nah, sama seperti sebelumnya, antum beri tanda, daliluha minal Quran wa minas sunnah. Ini kata-kata penting ini. Penulis menyebutkan pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu urusan din, yahtaju ila dalilin, membutuhkan kepada dalil. Jadi memudahkan antum ketika murojaah. Tidak ruwet antum melihati lagi mana tadi ngeraba-raba. Antum bisa tandai dengan stabilo atau garis. Nah, mana yang antum suka dan mana yang memudahkan bagi antum. Penting menandai perkara-perkara yang memang diperlukan itu bermanfaat dan memudahkan. Sudah jelas alasannya, karena memang segala sesuatu tadi membutuhkan apa? Ad-dalil. Kemudian kata beliau, wa illam yakun lahu dalil, jika tidak padanya dalil, jika dia tidak membawakan atau tidak mempunyai dalil, lam yakun sahihan, maka perkara itu tidaklah sahih, tidaklah benar. Kasih tanda lagi, sahihan. Nam, wa illam yakun lahu dalilun, lam yakun sahihan. Penting, perkara perkataan para ulama itu sedikit tapi padat. Walaupun sering kita dengar, tapi kalau tidak kita camkan, lupa atau tidak teringat. Nah, setelah itu kata Syekh Al-Fauzan, lamma zakara syekhu arkanal imanis sittah, maka tatkala penulis atau syekh menyebutkan rukun-rukun iman yang enam, zakara dalilaha, maka beliau sebutkan pula dalilnya. Enam, antum kasih garis, zakara dalilaha, beliau sebutkan dalilnya. Dari mana itu? Minal Qur'ani awalan, dari Al-Qur'an yang pertama, thumma minas sunnah, kemudian dari as-sunnah. Diajarkan kita adab menuntut ilmu untuk senantiasa dengan berlandaskan ilmu berdasarkan dalil. Demikian juga cara kita mengungkapkan dalil, diajarkan pula adabnya. Dari Al-Quran dulu, kemudian dari sunnah. Secara tidak terasa kita diajarkan adab. Enam, agar kita tahu metode atau cara kita menempuh agama ini. Caranya kita tempuh dengan ilmu. Ilmunya itu dari Al-Quran dan juga dari sunnah. Enam, dalil-dalil Al-Quran dan kemudian setelah itu dari as-sunnah. Faminal Qur'ani qauluhu ta'ala, maka dari Al-Quran adalah firman-Nya Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana sudah disebutkan di atas. Maka diulang kembali kalimat demi kalimat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Itu dulu dibahas. Artinya secara terjemah, laisa al birra. Apa laisa? Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Apa laisa? Bukanlah. Naam. Sedangkan ayat tadi alaysallahu, bukankah Allah itu bi ahkamil hakimin, sebaik-baik hakim, sebagai zat, sebaik-baik zat yang maha bijaksana. Maka laisa artinya bukan. Al-birra kebaikan. Laisal birra, bukanlah kebaikan itu, antuwallu adalah engkau memalingkan atau menghadapkan wujuhakum. Wujuh jamaknya wajhun, wajah. Wujuhakum, wajah-wajah kalian. Bukanlah kebaikan itu semata kalian menghadapkan wajah-wajah kalian. Nah, kita lanjutkan sedikit walaupun tidak diteruskan sekarang. Qibalal masyriqi wal maghrib. Qibala, ke arah. Al-masyriq, timur. Al-maghrib, barat. Tidaklah semata kebaikan itu engkau hadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu, man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wal malaikah, dan beriman kepada para malaikatnya. Wal kitabi, dan beriman kepada kitabnya. Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabinya. Lima disebutkan di sini. Dan sebagaimana diisyaratkan tadi, rukun yang keenam pada surat Al-Qamar 49 tadi. Kita simak dulu. Laisal birra antuwallu wujuhakum. Bukanlah kebaikan hanya semata engkau menghadapkan wajah-wajah kalian. Apa al-birra? Apa definisi kebaikan itu? Kata Syekh Al-Fauzan, huwa fi'lul khairi. Kebaikan itu adalah melakukan kebaikan. Alladhi yuqarribu minallah. Yang bisa mendekatkan dari atau kepada Allah. Perbuatan kebaikan yang bisa mengantarkan atau mendekatkan diri kepada Allah. Wa yusilu ila jannatihi, dan mengantarkan kepada jannahnya Allah, surganya Allah. Kasih tanda. Nah, al-birra fi'lul khairi alladhi yuqarribu minallah wa yusil ila jannatihi. Siapa yang bisa ngulang? Fadhal, apa kebaikan itu? Fi'lul khair, perbuatan kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah dan mengantarkan kepada jannahnya. Nah, sebagaimana pula disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, kullu amalin khairin yufdi bi sahibihi ilal jannah. Setiap amalan kebaikan yang mengantarkan pelakunya ke dalam jannah. Nah, fa kullu af'alil khair hiya minal birri. Maka setiap perbuatan-perbuatan baik, perbuatan khair adalah minal birri, termasuk al-birr. Termasuk al-birr. Seluruh, setiap perbuatan-perbuatan baik adalah termasuk al-birr. Fal-birru lafzun ammun. Maka al-birru merupakan lafaz umum. Yajma' jami'u anwa'il khair. terkumpul seluruh bentuk-bentuk kebaikan. Wa anwa'u ta'at, dan bentuk-bentuk ketaatan, kulluha dakhilun tahta musamma albir, semuanya masuk di bawah yang dinamakan albir. Seluruh at-ta'at, seluruh bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah masuk dalam bingkai kata albir. Wa tahta musamma at-taqwa, dan masuk pada penamaan yang disebut dengan takwa. Bisa dipahami? 6. Seluruh bentuk-bentuk kebaikan, seluruh bentuk-bentuk ketaatan masuk dalam bingkai kata albir, atau dengan kata lain dalam kata at-taqwa. 6. Sebelum kita lanjutkan, kita ada baiknya dan perlu menengok kepada penafsiran ayat ini, Al-Baqarah 177. Berbeda pendapat di antara para ulama tentang kepada siapa ditujukan ayat ini. Ada yang menyatakan, suatu kaum menyatakan ini ditujukan kepada Yahudi wan Nasara. Kenapa? Karena Yahudi salat sebelum maghrib ke arah Baitul Maqdis. Sedangkan Nasara menghadap ke arah timur. Maka masing-masing dari dua kubu tadi menyatakan annal birra fi dzalik, bahwa kebaikan itu yang ini, yang punya kami, yang menghadap barat. Satu lagi bilang yang namanya kebaikan itu yang menghadap ke arah sini, ke arah timur. Maka Allah Jalla wa'ala beritakan bahwa kebaikan ghairu dinihim wa amalihim, bukanlah ada pada agama mereka dan bukan pula ada pada amalan mereka. 6. Kenapa? Karena masing-masing keduanya salah. Karena masing-masing keduanya tidak berada di atas Islam. Karena masing-masing keduanya tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala. 6. Demikian pendapat Al-Imam Qatadah Muqatil bin Hayyan rahimahumullah. Pendapat yang lain, redaksi ayat itu kepada al-mu'minun, kepada orang-orang beriman, yang mana kejadian ada seseorang di awal masuk Islam, sebelum turun al-faraid, kewajiban-kewajiban dalam agama ini, tatkala dia sudah ikrarkan dua kalimat syahadah, shallas salat ila ayyi jihatin, maka dia salat menghadap ke arah manapun, entah kemana, ke barat atau ke timur, selatan atau utara. Thumma mata ala dhalik, kemudian dia mati di atas keadaan tersebut. Wajabat lahul jannah, maka mengharuskan wajib baginya dimasukkan ke dalam al-jannah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, bukanlah kebaikan itu semata engkau menghadapkan ke arah timur dan barat, akan tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah dan seterusnya. 6. Maka tatkala Nabi SAW hijrah, dan setelah itu turunnya al-faraid, kewajiban-kewajiban dalam agama ini, wa haddadat al-hudud, dan kemudian ditetapkan pula hukum-hukum had, wa surifat kiblah ilal Ka'bah, dan setelah itu pula dipalingkan kiblat ke arah Ka'bah yang tadinya ke arah Baitul Maqdis. Anzalallahu hadhil ayah, maka Allah Jalla wa'ala turunkan ayat ini, laisal birra, dan seterusnya. Berdasarkan atau makna ayat ini, kulluhu antusallu qibalal masyriq wal maghrib wa la ta'malu ala ghairi dhalik. Semuanya salat ke arah timur dan barat, dan mereka tidaklah beramal selain itu. 6. Maka kemudian Allah Jalla wa'ala sebutkan tentang apa itu sesungguhnya kebaikan. 6. Maka Allah sebutkan 5 rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada para nabinya. Selain rukun iman tadi, maka disebutkan dan perlu kita tahu bentuk-bentuk kebaikan yang lainnya. Wa atal mala ala hubbih, dan dia berikan harta apa yang dia cintainya. 6. Memberikan sedekah yang mana dia suka kepada harta itu, bukan karena tidak suka kemudian dikasihkan orang, tapi adalah berdasarkan apa yang dia cintainya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, definisinya adalah antu'tiyahu wa anta sahihun syahihun ta'ammal ghina wa takhshal faqr. Engkau berikan al-mal, harta itu, wa anta sahihun, engkau dalam keadaan sehat, syahihun, engkau sedang pelit, sedang kepingin, sedang eman, ta'ammal ghina, kamu berharap kaya dengan harta nanti kalau tidak diberikan supaya cepat kaya, wa takhshal faqr, dan kau khawatir kefakiran. Maka sikap seperti ini adalah sikap yang termasuk albir, kebaikan. Wa atal mala ala hubbi, engkau berikan harta itu memang kau cinta, engkau suka. Kebaikan berikutnya, oh, kepada siapa? Dzawil qurba, kepada karib kerabat. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, kepada anak miskin, orang miskin. Wabnus sabil, orang yang kekurangan bekal dalam perjalanannya. Wassailin, orang-orang yang minta-minta. Wafir riqab, dan juga kepada budak, hamba sahaya. Itu pendistribusian harta yang kamu cintai, kamu bisa berikan kepada pihak-pihak tadi. Zawil qurba, wal yatama, wal masakin, wabnis sabil, wassailin, wafir riqab. Allah masih melanjutkan bentuk kebaikan. Wa aqamas salat, menegakkan salat. Wa atas zakat, menunaikan, membayarkan zakat. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, orang-orang yang menyetiai terhadap janji mereka ketika mereka sudah berjanji. Berikutnya lagi, wasabirina fil ba's, mereka yang sabar dalam kondisi yang terjepit. Wadharra, dan kondisi yang suka, yang susah. Wahinal ba'as, ketika mereka dalam keadaan kesusahan. Sudah Allah sebutkan sekian bentuk-bentuk albir, maka Allah akhiri ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang jujur, yang betul-betul keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Ini kalau kita mau tahu apa saja jenis kebaikan, salah satunya pada Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Nah, kita lanjutkan penjelasan Syekh Al-Fauzan pada paragraf yang ketiga atau yang keempat. Fal birru wat taqwa minal asma'il 'ammah. Maka kebaikan dan ketakwaan itu merupakan dari bentuk-bentuk, dari nama-nama yang bersifat umum. Allati tajma'u kullu khisalil khair, yang tergabung pada setiap perangai kebaikan. Allati tajma'u kullu khisalil khair, yang mana tergabung, terkumpul padanya setiap perangai kebaikan. 6. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala menyatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal-maghrib, hadha raddun ala al-yahud. Ayat ini sekaligus raddun, bantahan. Antum kasih tanda, raddun ala al-yahud, bantahan kepada Yahudi. Dari sisi mana bentuk bantahannya? Alladzina stankaru tahwal qiblah, yang mana mereka mengingkari pemindahan kiblat. Min baitil maqdis ila al-ka'batil musyarrafah, dari asalnya baitul maqdis, kemudian Allah rubah, Allah perintahkan untuk menghadap Ka'bah al-Musharrafah, Ka'bah yang mulia. Nah, mereka senang dengan menghadap, muslimin menghadap ke arah Baitul Maqdis, senang. Nah, sengaja Allah perintahkan ke sana dalam beberapa saat, dalam riwayat sekitar 16 atau 17 atau 18 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengharuskan menghadap ke sana semata-mata karena perintah Allah jalla wa ala. Namun beliau gundah gulana, terus menerus beliau menghadapkan wajahnya ke langit sambil menengadahkan tangannya mengharap sampai kapan menghadap ke arah sini? Beliau ingin kembali semula ke arah Ka'bah. Semula ke arah Ka'bah, kemudian berubah dalam beberapa bulan tadi ke arah Baitul Maqdis, dan beliau menginginkan untuk kembali ke arah Ka'bah lagi. 6. Kenapa? Karena Yahudi terus-terusan mengejek beliau dan para sahabatnya. 6. Apa itu? Katanya kamu tidak suka, katanya kamu ingin selalu berbeda dengan agama kami. Lah kok Ka'bah arah kiblatnya ke arah kami? 6. Maka gundah gulana lah Rasulullah SAW, sampailah Allah kabulkan untuk menghadap ke arah Ka'bah lagi. 6. Disebutkan pada surat Al-Baqarah bagaimana tentang beliau merasa ketidaktenangannya menghadap ke sana. 6. Namun setelah Allah Jalla wa'ala kabulkan, maka beliau bergembira dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini bantahan kepada Yahudi. Kenapa? Karena sikap mereka mengingkari pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah al-Musharrafah. Istankaru hadha. Mereka ingkari ini. Wajahaduhu ma'al ilmi. Dan mereka ingkari pula berdasarkan ilmu. Annahum ya'lamuna annahu haqqun. Mereka mengingkarinya bukan karena hawa nafsu, tapi karena ilmu. Dikarenakan mereka itu ya'lamuna annahu haqqun. Mereka tahu bahwa ini adalah hak. Lakin jahaduhu min babil inat wal mukabarah wal hasad. Akan tetapi mereka ingkari itu dari sisi inat, pembangkangan, wal mukabarah, kesombongan, wal hasad, dan dari sisi hasad. Lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa li hadhil ummah. Kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat ini sampai yaumul qiyamah. Dendam kesumat pada diri Yahudi disebabkan karena inat, al-mukabarah wal hasad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari penyakit-penyakit hati yang dialami oleh Yahudi, dan kita diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari segala fitnah, dari segala penyimpangan-penyimpangan yang ada. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan ilmu nafi apa yang kita pelajari, dan insyaAllah kita lanjutkan pada waktunya bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.